Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Khadaf iddina khadaf illah. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu terkait dengan meletakkan kedua tangan ketika sholat, atau beberapa kesalahan dalam meletakkan kedua tangan ketika sholat. Yang terakhir kita ambil adalah seorang bertakbir, kemudian dia sudah mengangkat tangan dan dia mengulangi takbirnya. Ini adalah termasuk dari kesalahan yang fatal, dikarenakan dia membatalkan sholat dia. Tidak diperkenankan bagi kita barakallahu fikum untuk membatalkan rusak ibadah yang sedang kita tunaikan tanpa sebab yang syar'i. Barakallahu fikum. Selanjutnya, di antara kesalahan yang tidak disadari ketika seorang sholat dalam meletakkan kedua tangan adalah ketika sujud. Dijelaskan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala kaifiyah ataupun tata cara sujud yang benar yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dari situ barakallahu fikum kita akan mendapati beberapa kondisi yang salah. Yang pertama ataupun barakallahu fikum kaifiyahnya yang benar adalah yaj'alu kaffayhi imma hiyal jabhatihi wa anfihi wa imma hiyal manqibaihi. Ketika seorang sujud, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya setara ataupun di antara jabhah dan anf, hidungnya. Jadi barakallahu fikum, ketika sujud itu wajah ataupun kening dan apa, hidung itu di antara apa, dua tangan. Atau tangan ini barakallahu fikum diletakkan setara dengan pundak. Diletakkan setara dengan apa? Pundak. Barakallahu fikum, coba kita perhatikan kondisi kita ketika kita sujud. Terkadang itu ketika kita sujud, kita kurang perhatian di mana tangan kita. Yang penting nyaman. Ya gitu kan? Allahu Akbar, nyaman. Padahal barakallahu fikum cuma ada dua cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala datang dari sahabat Wa'il bin Hijr radhiyallahu taala anhu. Kata Wa'il bin Hijr radhiyallahu taala anhu fi sifati salatin Nabi alaihi salatu wasalam, kata beliau, falamma sajada sajada baina kaffaihi. Ketika beliau sujud, maka beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala datang dari sahabat yang sama, falamma sajada wada'a jabhatahu baina kaffaihi, meletakkan kening dan hidungnya itu di antara dua tangannya. Jadi barakallahu fikum bukan di sini, nyaman itu terkadang kita merasakan nyaman itu di mana? Ya di sini nih, di bawah telinga di antara apa? Oh, pundak. Itu tidak pas barakallahu fikum. Yang pas itu naikkan. Yang pas itu naikkan. Kemudian meletakkannya itu di antara dua tangan ini. Ima, bisa jadi tangan ini bentuknya merapat mendekati muka, Atau barakallahu fikum, tangan ini boleh juga apa? Dijauhkan dari muka. Cuman posisi kedua tangan ini berada di antara apa? Maaf, jabah ini berada di antara dua tangan. Seperti ini barakallahu fikum. Ini kita buka. Nah, di sini. Atau kita rapatkan. Atau kita rapatkan. Barakallahu fikum, panjenengan sholat, kemudian coba dengan praktek yang sudah biasa dilakukan. Kira-kira di mana tangannya? Nanti kalau pas sujud langsung sujud. Setelah itu berpikir, oh tadi gimana caranya? Gitu. Enggak barakallahu fikum. Upayakan kalau seandainya mau merubah, menata dari awal. Atau di sini barakallahu fikum. Setara dengan apa? Setara dengan pundak. Allahu akbar. Posisi tangan itu apa? Hiyal setara dengan apa? Mangkit pundak ini barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah menggenggam ataupun melipat tangan. Nah, ini. Kadang kita lihat orang sujud tangannya begini. Kemudian barakallahu fikum, yang tidak boleh selanjutnya adalah membuka. Jadi ketika kita sujud, enggak buka jari kita, enggak juga nekuk. Walaupun nekuknya sedikit barakallahu fikum. Walaupun nekuknya sedikit. Tetapi lurus yastaqbilul qiblah, dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdullah taala, dengan mengarahkan jari jemari ini ke arah kiblat, kemudian barakallahu fikum, dan menempelkan jari jemari tersebut. Jadi bukan dibenggang seperti ini. Atau ada celah, tapi dirapatkan, dihadapkan ke kiblat. Dirapatkan, dihadapkan ke kiblat, diletakkan di mana? Mendekati wajah atau setara dengan apa? Bunda. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Benar. Nampak hal biasa. Nampak hal biasa. Kalau enggak percaya, nanti kalau sholat sunnah, yang belum terbiasa mengkondisikan, ya plek-plek aja. Allahu Akbar sujud, ya gitu aja. Tapi setelah ingat pelajaran, oh maju atau apa? Mundur. Karena hatinya seperti itu, barakallahu fikum. Karena hatinya seperti itu. Di dalam hadis yang menunjukkan setara dengan pundak, adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu. Datang dari sahabat barakallahu fikum Abu Humaid radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, datang dari sahabat Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam meletakkan kedua telapak tangannya setara dengan kedua pundaknya. Setara dengan kedua pundaknya. Jadi seperti ini barakallahu fikum. Dengan pundak itu tidak apa, lebih setara. Kalau mau yang lebih ringan itu apa, mendekati jabah. Itu cara yang lebih ringan. Kadang kita merasa ada yang lebih nyaman lagi, sak plek-plek ya. Kapan kita nyaman ya itu, padahal tidak barakallahu fikum. Rasul telah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat. Jadi semua gerakan barakallahu fikum kita upayakan. Tapi barakallahu fikum, ini dalam kondisi apa? Sujud. Harus seperti itu. Belum nanti kaifiyah ataupun tata cara sujud dijelaskan dengan cara yang lain ataupun dijelaskan dengan pembahasan yang lain oleh Syaikh Muhammad rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Di luar dari apa yang kita bahas ataupun dari penjelasan Syaikh Muhammad rahimahullah taala, satu pembahasan terkait dengan orang yang masbuk. Masbuk mendapati jamaah sudah ruku. Kan terkadang berupaya untuk apa? Dapat ruku. Supaya dapat satu rokaat. Takbir kan? Allahu Akbar. Di mana tangan diletakkan setelah takbir? Allahu Akbar. Langsung ruku. Atau Allahu Akbar, meletakkan dada sejadah, kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Pernah masbuk kan panjenengan? Sering. Gimana barakallahu fikum? Yang perlu diperhatikan adalah dalam takbirnya. Ingat, takbirnya seorang yang masbuk, upayakan perhatikan baik-baik. Takbir itu takbir untuk ruku atau takbiratul ihram. Kalau panjenengan takbir niatnya ruku, enggak sah salatnya. Kenapa? Belum masuk salat. Langsung takbiratul intiqal. Padahal salat itu dibuka dengan apa? Takbiratul ihram. Innamal a'malu binniyat. Semuanya itu di hati. Niatannya. Dapat ruku Allahu Akbar. Ruku. Mikir tadi saya takbirnya apa ya? Kalau takbirnya untuk ruku, sudah. Ulangi aja. Tapi kalau takbirnya takbiratul ihram, sah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ada dua cara ketika orang masbuk. Yang pertama adalah takbir langsung ruku. Tapi ingat niatnya takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul ihram, kemudian takbir lagi untuk ruku. Dan ini yang paling selamat. Dan ini yang paling selamat. Allahu Akbar, diletakkan Allahu Akbar, ruku. Selamat dia. Selamatnya dari apa? Hah? Kebablasan. Takbirnya takbir untuk ruku. Walaupun boleh, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ruku. Karena Rasulullah SAW menyatakan apa? Faidah terok tumus sholat. Seli. Kalau kamu mendapatkan sholat, maka lu sholatlah. Kau dapati dia sedang ruku, rukulah. Kau dapati jamaah sedang sujud, sujudlah. Tetapi praktek takbirnya, barakallahu fikum, harus kita perhatikan. Takbir yang pertama diucapkan oleh musolli adalah takbiratul ihram. Bukan takbiratul intiqal, bukan takbir untuk ruku, bukan pula takbir untuk sujud, bukan pula takbir untuk tasyahud. Tapi takbir untuk memasuk ke dalam apa? Salat Allahu Akbar, kemudian ruku. Allahu Akbar. Atau langsung berkata Allahu Akbar, kemudian langsung ruku. Tapi ingat, dalam niatan tadi. Barakallahu fikum. Kita ketika masbuk, kemudian kita mendapati imam sudah membaca Al-Fatihah atau imam membaca suratan dan kita tahu panjang bacaannya, barakallahu fikum. Ketika kita masbuk, kita takbir Allahu Akbar, baca iftitah enggak? Baca iftitah enggak? Kita kan sholat udah lama ya. Dan dalam satu pekan terkadang kita masbuk. Apa pula sering? Baca iftitah enggak, barakallahu fikum? Panjenengan baca enggak? Baca? Enggak. Barakallahu fikum. Ketika kita masbuk dan jamaah jahriyah sholat jahr, ini berbeda dengan ketika kita masbuk dalam sholat sirriyah. Imam membaca apa? Lirih. Ingat, sirriyah, sir itu dibaca lirih. Apa maksud dibaca lirih? Dibaca lirih itu dibaca bukan di dalam batin. Karena Rasulullah SAW dalam sholat sirriyah itu nampak dia taharrak, lihiyahnya itu bergerak. Jadi kalau kita sholat sirriyah, barakallahu fikum, Allahu Akbar, sholat sunnah misal, kita diem aja. Baca kita, di mana? Di hati. Itu enggak pas, barakallahu fikum. Enggak sesuai dengan contoh Rasul. Yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu itu membaca. Tapi sir. Sir itu apa? Lirih. Yang dengar siapa? Ya kita saja. Buktinya apa? Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika sirriyah, lihiyahnya, jenggotnya itu apa? Bergerak-gerak. Karena jenggotnya Rasulullah SAW, Masya Allah, barakallahu fikum, beruntung yang memiliki apa? Jenggot lebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Lebah jenggotnya ketika beliau berbicara, walaupun enggak keluar suaranya, ketika beliau membaca walaupun tidak keluar suaranya, kan gerak kan? Gerak jenggotnya kan? Nah, bergerak barakallahu fikum. Sehingga ketika kita membaca sir dalam salat sunnah ataupun salat wajib yang tidak dikeraskan bacaannya, maka tetap kita membaca, cuman tidak diperdengarkan. Mulut kita, bibir kita itu bergerak. Bukan kita baca batin di dalam hati. Kalau batin ataupun dalam hati itu enggak ada hadisnya. Enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ketika kita masbuk pada salat jahriyah, pada salat apa saja? Jahriyah, maka lebih baik kita tidak membaca iftitah. Iftitah itu sunnah. Iya kan? Sunnah. Fatihah itu apa? Wajib apa rukun? Rukun. Dalam sholat kan ada syarat, rukun, wajib, sunnah, makruh. Rukun sholat. Sunnah dengan rukun, secara otomatis dikembangkan mana? Rukun. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qawaidul Fiqhiyah, beliau membahas satu kaidah. Kata beliau, fa in tazahham adadul masalih yuqaddamil a'la minal masalih wa dhidduhu tazahhumil mafasid turtaqabul adna minal mafasid. Bila dalam satu waktu dihadapkan dengan beberapa kebaikan, sunnah baik, rukun baik, sama-sama baik, maka dikedepankan yang paling besar kebaikannya. Salat malam mana? Rukun. Kalau kita meninggalkan sunnah, enggak batal salat kita. Tapi kalau kita meninggalkan apa? Rukun, batal salat kita. Kedepankan rukunnya. Wadidhu tazahumil mafasid, kata Syaikh rahimahullah taala. Dan sebaliknya adalah bila dalam satu waktu dihadapkan dengan dua kejelekan, tertakabul adna minal mafasid, maka dilakukan yang paling ringan kejelekannya. Yang paling sedikit kejelekan itu yang dipilih. Kita enggak bisa melari dari dua kejelekan ini. Ini haram, tapi kembalinya kepada pribadi. Ini haram, tapi merugikan orang lain. Tapi harus dilakukan, misal barakallahu, enggak ada pilihan lain. Kita pilih yang mana? Haram, kembalinya kepada apa? Pribadi. Sampai barakallahu, sampai barakallahu dicontohkan. Bila dalam kondisi, kalau di sini insya Allah ya gampang untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau di sebuah tempat yang gersang, lapar, sudah hampir mati baratnya lah. Ada bangkai, ada buah anggur. Kalau di Jazirah Arab kan ya buahnya apa? Ima anggur, delima ataupun apa? Apel misalnya, gak ada buah kelapanya. Atau kurma, ada buah anggur. Di pagar apa namanya kebunnya misal, pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Bangkai atau anggur? Kalau bangkai haram kembali kepada pribadi kita, ya kan? Tapi jadi halal karena kondisinya apa? Terpaksa. Kalau anggur kembalinya kepada orang lain. Ya. Antum nanti di akhirat bisa dituntut. Antum di akhirat bisa dituntut. Ini kan satu kondisi, dua kejelekan. Ekstrimnya kan seperti itu. Loh ya kan lebih seger anggur misalnya. Ya bukan masalah seger enggak seger. Tapi kita berpikir nanti sampai hari akhir gimana. Sama-sama haram. Tapi kalau kita berpikir insya Allah boleh, orangnya itu karim, sekarang udah lain lagi ceritanya. Udah. Nah, bila dalam satu waktu kita dihadapkan dengan dua kejelekan, yang sama-sama kita tidak bisa lari dari dua kejelekan tersebut, kita ambil yang paling ringan kejelekannya. Namun bila dalam satu waktu kita dihadapkan dengan dua kebaikan, maka kita ambil yang paling besar kebaikannya. Imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Taruhlah belum selesai membaca Al-Fatihah. Imam sudah mulai membaca Al-Fatihah. Sudah sampai ayat ketiga, ayat keempat. Misal barakallahu fikum. Baca istitah enggak? Hah? Masih hangat loh. Allahu Akbar. Imam baca apa? Al-Fatihah kemudian baca. Imam baca istitah kemudian baca Al-Fatihah sampai apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita takbir Allahu Akbar. Baca istitah enggak? Kenapa enggak? Masih bisa nyalip kan? Pasnya cepat-cepat ketemu nanti misal barakallahu fikum. Baik barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pernah bersabda terkait dengan hal ini. Kata beliau alaihi salatu wasalam, menasihati sahabat-sahabatnya. Kata beliau, hal takra'una idza jahartu bil qira'ah. Apakah kalian membaca sesuatu ketika aku mengeraskan bacaanku? Faqala ba'duna inna nasna'u dzalik. Sebagian sahabat mengatakan, "Iya, kami melakukan itu. Engkau membaca, kami pun juga membaca." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala wa ana aqulu ma li yunazi'unil Qur'an." Fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Jangan sekali-kali kalian membaca Al-Qur'an bila aku mengeraskan bacaanku kecuali kalian membaca surat Al-Fatihah. Illa bi ummil Qur'an. Kecuali surat Al-Fatihah silakan kalian baca. Kenapa? Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man shallah sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, fahiya khidaj salatan murtaman." Siapa yang sholat tidak membaca dalam sholat tersebut Al-Fatihah ummul Qur'an, fahiya khidaj, maka sholat tersebut khidaj. Khidaj itu adalah ghairu tamam, tidak sempurna. Beliau mengucapkan ini tiga kali. Artinya barakallahu fikum, kalau membaca Al-Fatihah silahkan membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau yang lain maka tidak. Jadi barakallahu fikum, dikala kita masbuk, alangkah baiknya, lebih utama bagi kita, kita takbir Allahu Akbar, imam misal sudah selesai membaca Al-Fatihah, kita langsung baca Al-Fatihah. Ta'awud, bismillah, kemudian baca apa? Al-Fatihah. Banyak tujuan. Tujuan yang pertama, mengamalkan hadis Rasulullah SAW, la taqra'u bi syai'in idza jahartu illa bi umil Qur'an. Jangan kalian membaca suatu penerbangan Al-Quran bila aku mengeraskan bacaan kecuali apa? Kalian baca Al-Fatihah. Yang kedua, barakallahu fikum, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dia membaca iftitah selesai. Setelah selesai imam ruku, Allahu Akbar, dia mau ngapain barakallahu fikum? Kira-kira mau ngapain? Mau ruku atau membaca Al-Fatihah? Ruku kan secara otomatis. Padahal punya kemampuan enggak dia membaca Al-Fatihah? Kalau seandainya dia tidak membaca iftitah. Punya kemampuan enggak? Punya kemampuan. Nah, di sini barakallahu fikum. Iftitah sunnah. Ditinggalkan dengan sengaja tidak membatalkan sholatnya. Al-Fatihah rukun. Ditinggalkan dalam kondisi dia mampu sebenarnya untuk membaca, berarti dia meninggalkan dengan apa? Sengaja. Batal sholatnya. Harus kita kedepankan mana yang terpenting. Barakallahu fikum. Jadi betul-betul kita memilih. Tidak kita masbuk langsung aja Allahu Akbar, baca iftitah sampai selesai baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah ruku, Allahu Akbar. Berpikir, apa ini? Ruku atau Al-Fatihah? Ruku wala imam i'tidal nanti. Harus betul-betul apa? Dibangun di atas ilmu. Sepele ya para ulama itu? Kayaknya ya hal biasa. Tapi kaidahnya luar biasa para ulama itu. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi dari penjelasan-penjelasan para ulama yang barakallahu fikum dibangun di atas adillah, dalil-dalil, dan barakallahu fikum dibangun di atas kaidah-kaidah. Ini kalau jahriyah. Kalau siriyah gimana barakallahu fikum? Sir. Bacanya itu tidak diperdengarkan. Kita masbuk. Apa yang kita baca? Iftitah apa Al-Fatihah? Kalau kita tahu masbuknya belum lama dan kemungkinan imam bacanya panjang, biasanya memang panjang barakallahu fikum, kita baca urut iftitah Al-Fatihah. Iftitah kemudian apa? Al-Fatihah. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu misal barakallahu fikum, kita masbuknya itu qomat, kita masuk tempat wudu, kemudian apa? Imam takbir Allahu Akbar, kemudian setelah wudu kita masuk. Kan kita tahu imam kapan takbir, kira-kira kapan rukuk dia, dengan kebiasaan sholat dia. Nah, di sini barakallahu fikum kita bisa memilih. Kalau imamnya kebiasaannya bacanya panjang, kita baca iftitah, kita baca apa? Al-Fatihah. Tapi kalau kita datang dari rumah barakallahu fikum, datang ke masjid ternyata sudah sholat, kita takbir Allahu Akbar, sudah kita baca Al-Fatihah. Daripada kita baca iftitah, kemudian kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Loh kan dikategorikan tidak mampu. Dijelaskan oleh para ulama. Berarti kan kondisi dia tidak mampu. Bukan masalah dia tidak mampu ataupun tidak mampu. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah adalah dia tidak bisa menerapkan mana yang harus dikedepankan. Sunnah dengan rukun mana yang harus dikedepankan. Secara otomatis yang didepankan apa? Rukun. Bukan apa? Bermudah-mudahan. Agama Islam ini masalah yusrun, mudah. Tapi bukan berarti untuk bermudah-mudahan. Gitu kan? Agama Islam ini barakallahu fikum sesemuanya apa? Ringan. Tapi bukan untuk dianggap sepele. Contoh saja barakallahu fikum sakit. Sholat jamaah. Orang yang barakallahu fikum seorang laki-laki muslim laki-laki, maka ala qawli rajih, menurut pendapat yang rajih, wallahu a'lamu bissawab, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sholat berjamaah itu hukumnya apa? Wajib. Barakallahu fikum. Kemudian bila mana ada orang sakit, bila mana ada orang sakit, dia mendapatkan rukhsah, dia mendapatkan apa? Uzur, mendapatkan keringanan untuk tidak sholat apa? Berjamaah. Boleh barakallahu fikum. Tetapi sakit yang seperti apa? Tidak boleh bermudah-mudahan di sini. Oh saya kan sakit lah. Tidak barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau sakit, panutan kita kan beliau, ketika beliau sakit, beliau pun berupaya untuk datang ke masjid. Beliau pun berupaya untuk datang ke masjid. Bukan berarti kita sakit adalah orang yang mendapatkan udzur. Berarti kita bermudah-mudahan misalnya saya sakit, pusing, kemudian sholat di rumah. Tidak, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi jiwa kecuali sesuai dengan apakah kemampuannya. Pernah dahulu ada seorang yang buta. Beliau, sahabat ini datang ke Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada beliau tentang apakah diperbolehkan bagi dirinya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Apakah diperbolehkan bagi dirinya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, hal sami'tun nida? apakah engkau mendengarkan azan? Artinya kamu dengar enggak azan? Kata sahabat ini, ya aku dengar azan. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan apa? Aku tidak mendapati uzur ada pada dirimu. Aku tidak mendapati ada uzur pada dirimu. Bayangkan barakallahu fikum, orang buta. Orang buta kalau sholat zuhur dengan sholat isya sulitan mana? Hah? Sama aja ya? Sama-sama gelap. Tak kira ada yang mengatakan dia sholat malam lah, karena lebih gelap. Tidak barakallahu fikum. Ya wallah alam izawana enggak tahu. Tapi kurang lebih orang buta kan seperti itu. Di siang hari ataupun di malam hari apa pandangannya tertutup. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sahabat ini, aku tidak mendapati ada uzur pada dirimu. Artinya barakallahu fikum, beliau memerintah sahabat ini untuk tetap menghadiri salat jamaah walaupun pada kondisi apa? Beliau buta. Nah, begitu pula dalam uzur-uzur yang lain. Dijelaskan oleh para ulama, di antara uzur adalah apa? Sakit. Ketika orang sakit barakallahu fikum, boleh bagi dia untuk tidak menunaikan apa? Salat berjamaah. Namun barakallahu harus kita ingat, sakit yang seperti apa? Sakit yang seperti apa? Agama kita itu mudah, tapi bukan berarti untuk bermudah-mudahan. Gampang, tetapi bukan untuk digampangkan. Barakallahu fikum. Sehingga dikala kita berbicara masalah apa? Al-marid ini barakallahu fikum, orang yang sakit ini, kita harus betul-betul mengerti. Sampai pada kondisi barakallahu fikum, kalau seandainya orang itu sakit kakinya, bengkak misal, enggak bisa nekuk misal barakallahu fikum, dia berangkat dari rumah berjalan. Dia berangkat dari rumah berjalan, sampai di masjid dia sholat boleh enggak duduk? Dia dari rumah berjalan biasa. Cuman kakinya enggak bisa ditekuk. Kakinya tidak bisa ditekuk karena sakit. Taib. Boleh enggak ketika sholat di kemudian dia langsung duduk, sholatnya sambil duduk? Jawabannya enggak boleh barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman," sholatlah engkau dengan berdiri. Bisa enggak berdiri dia? Berangkat dari rumah jalan kaki selamatnya bisa berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk. Artinya ketika dia rukuk, dia sujud sudah enggak bisa berdiri. Nah, di situ dia baru boleh duduk. Awalnya dia berdiri. Setelah dia rukuk, dia sujud, enggak bisa berdiri lagi, disitulah dia mendapatkan apa? Ruhsah, keringanan. Tidak perlu berdiri, lanjutkan dengan duduk. Ini yang namanya apa? Tidak bermudah-mudahan, tetapi menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Shalli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala jamb. Kalau dia paksakan berdiri, dia pegangan orang yang sebelahnya misalnya, ganggu, udah jelas. Ganggu enggak kira-kira dipegangi sarungnya? Ya kalau sarung bisa melorot barakallahu fikum. Kalau jubah, ya masih mending. Bahaya kan? Sudah mengganggu kekhusyuan, bisa membuat apa? Heboh dan segala macamnya. Sehingga ketika dia awal bisa berdiri, berjalan, ya sholat berdiri. Ketika dia sudah tidak bisa apa? Berdiri, maka silahkan sholat dengan apa? Duduk. Ini barakallahu fikum, kita enggak boleh bermudah-mudahan. Dibahas oleh para ulama barakallahu fikum masalah berdiri. Berdiri ini syarat barakallahu fikum dari diterimanya salat wajib adalah apa? Dengan berdiri. Al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri dikala memiliki kemampuan. Yang salatnya di pinggir nempel dinding nyandar boleh enggak? Boleh enggak? Oh, miring tok ngene lho. Dari belakang juga enggak terlalu kelihatan. Barakallahu fikum, dengan bersandar dijelaskan dalam kitab Fiqhul Muyassar itu adalah menafikan qiyam. itu meniadakan berdiri. Artinya orang bersandar itu bukan orang berdiri, tetapi orang berdiri sambil bersandar. Ini benar? Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa termasuk dari pembatal sholat. Bisa batal sholatnya barulah mukanya hanya dengan apa? Bersandar. Kalau bersandar itu benar-benar sampai menafikan berdiri. Miring, benar-benar miring ini barulah. Itu sudah tidak boleh. Itu sudah membatalkan sholatnya. Karena dia sudah tidak dengan apa? Berdiri. Hal-hal yang masya Allah barulah terlihat itu hal biasa. Tapi ternyata terkadang sampai pada tahapan apa? Membatalkan sholat. Mana yang kita harus pilih? Harus apa? Kita tepat di dalam memilihnya. Ini semua barakallahu fikum di antara contoh-contoh amaliah-amaliah sholat, amalan-amalan yang sholat yang terkadang kita itu terjatuh padanya tapi tidak merasa. Kita terkadang melakukannya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu wasallam tapi kita hafal hadisnya sallu kama raaitumuni usolli hafal barakallahu sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Tapi kita enggak termotivasi kayak apa sih sholat kita benar atau belum dan seterusnya. Yang merasa alhamdulillah sudah pernah belajar kitab sholat, plek benar. Alhamdulillah benar kita harus kaji. Tangan-tangan kita yang paling sering salah itu apa? Tangan. Kalau enggak percaya, azan sholat sunnah. Ngelihat diri sendiri loh ya. Jangan lihat orang. Nanti semua mau lihat orang yang sholat. Ada yang sholat sunnah. Wallahu'alam. Tapi barakallahu fikum mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore malam hari ini. Nattafi bi hadzal qadar, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.